dari Sumatera, ya hadi. Jawa Timur, Mujahadi. Yang belum baca, baca hadis yang belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari al-Jufi rahmatullahi ta'ala. Babu ma yalbasul muhrim min ath-thiyab. Bab apa yang orang berihram memakai pakaian dari pakaian wal ardiyah, itu selendang, al-uzur dan izar. Al-ardiyah dipakai di atas, sedangkan yang uzur yang mulai pusar sampai bawah. Walabisat Aisyah radhiyallahu anha athiyaba al-masfarah, dan Aisyah memakai pakaian al-masfarah yang diberi perwarna, diberi pewarna. Wahia muhrimah, dan dia dalam keadaan muhrimah, sedang ihram. Waqalat, dan dia mengatakan, la talassam la tughatti syafataha bisaub, dia menutup mulutnya dengan pakaian atau dengan kain. Atau qati syafataha bithawb. Wala tatabarqa, tatabarqa, jangan bercadar. Wala talbas thawban biwars wala za'fara, wala za'faran, dan juga jangan pakai pakaian yang tersentuh oleh apa? Wars, za'faran, minyak wangi. Wa qala Jabir, dan Jabir mengatakan, la ara al-masfar tiba, aku tidak berpendapat bahwa yang diberi pewarna ini termasuk minyak wangi atau nah. yang dikasih pewarna. Walam tara Aisyah ba'sa, dan Aisyah tidak menganggap bilhuli, jadi tidak mengapa, artinya tidak mengapa seorang perempuan memakai perhiasan wasaub al-aswad, pakaian hitam wal muwarrad, dan juga pakaian berwarna yang di sini bisa diartikan merah muda wal khuf lil mar'ah, dan juga khuf untuk perempuan memakai perhiasan, dan juga memakai pakaian berwarna, dan juga khuf untuk laki-laki dilarang. Wa qala Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, la ba'sa ayub dil thiyabah, tidak mengapa untuk mengganti pakaiannya. Dalam kondisi sedang ihram, ya tidak mengapa untuk mengganti pakaian. Namun berkaitan dengan tidak menutup mulut dan tidak bercadar, di sana ada riwayat lain dari Aisyah dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, tasdul mar'ah jilbabaha, jadi perempuan mengulurkan atau menurunkan jilbabnya, min fawqi ra'siha, dari atas kepalanya, ala wajhiha, kemana? Menutup ke wajahnya. Jadi kain yang ini jilbab itu yang bisa untuk menutup tubuh perempuan tersebut, ini diulurkan ke wajahnya. Karena banyak ini perempuan-perempuan yang meninggalkan kalian ihram akan membuka wajah-wajahnya. Jadi yang benar bahwasanya perempuan-perempuan tetap menutup wajahnya, tapi dengan apa? Dengan jilbabnya itu. Menjulurkan jilbabnya. Dan tidak ada fitnah yang paling besar melebihi wajah bagi kaum laki-laki. Ini pandangan pertama yang dilihat wajahnya. Ini fitnah yang sangat besar. Bahkan ketika Syekh Muhammad Ibn Utsaimin ditanya perempuan-perempuan yang bercelak, kemudian tidak hanya menampakkan mata tapi di bawah mata sedikit, ini sudah timbul fitnah. Yang pakai celak itu baru dengan matanya, bagaimana dengan membuka wajah? Tentu fitnah akan lebih besar. Haddatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami wa Abu Abdillah al-Basri. Haddatsana Fudail bin Sulaiman, Abu Sulaiman al-Numairi al-Basri, al-Numairi al-Basri dari Basrah, dari Irak sekarang. Haddatsani Musa bin Uqbah wal-Madani, termasuk sedikit periwayatannya. Akhbaruni Quraib, Quraib bin Abi Muslim, Abu Rishdin Maula Ibn Abbas, ini Abdullah bin Abbas membebaskan dia, sehingga Abdullah bin Abbas sebagai tuanya. Wa Quraib memiliki dua anak, yaitu Rishdin dan Muhammad. Abdullah bin Abbas, Abu Abbas, min qarabatin Nabi SAW, kerabat Nabi SAW. Qala intalaqan Nabi SAW minal Madinah. Rasulullah SAW meninggalkan dari Madinah badama tarajjal, setelah beliau bersisir. Wadahanan dan mengenakan minyak. Wala bisa izarah, dan memakai sarungnya. Waridah dan selendangnya. Huwa, nah beliau, wa ashabuhu dan para sahabatnya. Falam yanha an syai' minal ardiyah wal uzur. Nah, beliau tidak melarang sesuatu dari selendang ataupun sarung tulbas dikenakan illal muza'farah, kecuali pakaian ataupun selendang, sarung ataupun selendang yang terkenal dengan minyak wangi. Allati tarda 'alal jild, yang mengenai ke kulit. Fa asbaha bi dhil hulaifah, yang di pagi harinya berada di dhil hulaifah. Rakiba rahilatah, maka beliau mengendarai kendaraannya, itu untanya. Hatta istawa 'alal baida, sampai sejajar dengan baita di atas. Ahalla, beliau melakukan ihlal talbiyah. Huwa wa ashabuhu, beliau dan para sahabatnya. Wa qallada badanatah, dan beliau mengalungkan hewan korbannya berupa unta. Wadhalika li khamsin bakina min dhil qa'dah, yang demikian itu tersisa 5 hari dari bulan dhul qa'dah. Faqadima Makkah, maka beliau tiba di Makkah. Li arba layal, malam 4 malam. Khalana min dhil hijjah, selain dari dhul hijjah. Fatawafa bil bait, beliau keliling Ka'bah. Wasa'a baina Safa wal Marwah, dan melakukan sa'i dari Safa dan Marwah, antara Safa dan Marwah. Ini kalau sekarang itu ada 2 lantai. Lantai bawah itu masih apa? Masih ada bekasnya, jadi naik turun. Nah, Safa kemudian turun. Nah, bagaimana dulu istrinya Nabi Ibrahim lari-lari untuk mencari air. Nah, setelah itu nanti ke bagian Marwah naik lagi. Kalau bagian ke atas, nah situ tidak ada, jadi lurus saja. Ini tingkat atas, karena banyaknya manusia sehingga pemerintah Saudi berusaha untuk menjadikan 2 tempat. Demikian pula nanti keliling Ka'bah, dia ada yang bagian atas, terutama mereka-mereka yang tidak bisa jalan, yang mengendari roda, nanti bagian atas. Rencana mau dibuat 3 bagian atas lagi, karena betul-betul padat. Jumlah manusia semakin tahun, semakin bertambah tahun, semakin padat. Walaupun juga ada ledekan dari orang-orang kufar, kenapa melakukan ibadah haji kok setahun sekali? Seharusnya dijadikan tiap bulan. Biar apa? Biar tidak berdesak-desakan. Begitu. Nah, mereka tidak tahu agama, jadi dibiarkan saja ucapannya. Bahkan juga hotel-hotel di sekitar masjid yang ada di Mekkah sana banyak dihancurkan untuk perluasan. Perluasan juga, gunung-gunung, sebagian gunung juga diratakan, gunung batu ini berat di sana karena saking banyaknya jamaah. Dari sana kalau hotelnya diruntuhkan itu tidak ada kerugian, akan dibangunkan lagi. bahkan diganti dengan nilai yang lebih tinggi, nama pemerintah Saudi. Jadi tidak ada kerugian. Taib. Kemudian nanti bagi mereka yang keliling Ka'bah akan ada tanda-tanda khusus, jadi buat lampu. Jadi ketika nanti dimulai dari Hajar Aswad, di situ Bismillah, Allahu Akbar, sambil mengisyarahkan bagi yang jauh, kalau bisa mendekat tentu akan lebih baik dengan mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa bagi tongkatnya, tidak bisa lagi cukup isyarah. Akan ada lampu warna hijau. Dan bagaimana nanti ketika sa'i, ya lurus demikian, ini bagian tengah dikasih atasnya itu lampu hijau. Ya untuk lampu hijau tersebut kalian lari dengan cepat. Ini pun khusus bagi siapa? Bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak disunahkan untuk lari. Tapi nanti akan ada perempuan-perempuan yang lari. Nah, kan mungkin enggak tahu. Jadi ikut-ikutan lari. Orang kalau lari semua ikut lari. Nah, enggak tahu. Kemudian nanti setelah mendekat ke, jadi tidak ada warna hijau lagi, jalan biasa. Nah, terus demikian. Dihitung dari Hajar Aswad itu 7 kali keliling Ka'bah. Jadi misalnya ini Hajar Aswad di sini. 1 2 nah begitu. 3 terus demikian. Sampai 7. Adapun yang sa'i ini misalnya dari sini ke sini. Dari Safa ke Marwah ini sekali. Marwah ke Safa 2 kali. Ya tidak, tidak demikian. Safa kemudian ke Safa lagi baru satu, tidak. Jadi dari sini Safa ke Marwah ini satu. Marwah ke Safa berapa? 2. Oh, kata. Walam yahil. Dan beliau Rasulullah SAW, itu belum apa, melakukan hulul, yaitu penghalalan. Artinya kalau halal itu bisa melakukan hubungan dengan istrinya ataupun yang lain. Min ajli butnihi, dikarenakan hewan sembelihannya. Li'annahu qalladaha, karena beliau sudah mengalungkannya atau mengikatnya. Tsumma nazala bi ala Makkah, dan turun. Nah, di bagian Makkah yang atas, indal hajun, itu Jabal al-Mutil bi ala Makkah. Jadi gunung yang manjang di bagian tinggi di Makkah. Wa huwa muhil bil hajj, beliau melakukan ihlal ibadah haji. Walam yakrab al-Ka'bah, dan tidak mendekat ke Ka'bah. Ba'da tawafihi biha, setelah tawafnya beliau mengelilingi Ka'bah. Hatta raja'a min Arafah, sampai kembali dari Arafah. Wa amara ashabah, dan beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, ayat tawafu bil bait, agar mereka keliling Ka'bah. Wa baina Safa wal Marwah, dan juga sa'i antara Safa dan Marwah. Thumma yukassiru min ru'usihim, kemudian mereka memendekkan rambutnya. Thumma yahillu, setelah itu mereka halal. Wa dzalika liman lam yakun ma'ahu badanah, ya demikian itu bagi yang tidak memiliki atau tidak beserta dengannya hewan sembelihan. Qaladaha, yang ia kalungkan, Ini kalau dengan pakai apa? Tanda khusus. Wa man kanat ma'ahu imra'atuh, dan barang siapa yang beserta dengannya itu istrinya, fahiya lau halal, maka istri itu bagi laki-laki itu menjadi halal. Wutib, siap, demikian pula minyak wangi dan juga pakaian. Ini bagi mereka-mereka yang tidak apa? Yang tidak memiliki sembelian. Asyad masih sekitar tentang pakaian orang yang muhrim. Yang akan datang menjelaskannya nanti. Jadi para wanita tidak diperkenankan untuk menutup mulutnya, dan demikianlah tidak bercadar, akan tapi tak menutup wajahnya. Bedanya apa kalau begitu cadar dengan menutup wajahnya tadi? Siapa yang tahu? Jadi kalau perempuan-perempuan sekarang pakai cadar itu kan bisa diikatkan bagian sini. Iya benda. Nah, berbeda dengan kerudung. Jadi yang menutup kepalanya dan juga sebagian tubuhnya itu jilbab namanya. Yudanina alaihinna min jalabi bihin, untuk menjulurkan jilbabnya. Kemana arahnya? Ke wajah, demikian pula kepala dan tubuhnya dijilbab. Jadi bukan sekedar kerudung kecil. Ini beda antara khimar dengan jilbab. Kalau jilbab itu menutup kepala, wajah dan juga tubuhnya. Dalam firman Allah yudnina alaihi min jalabibihin dalam surah Al-Ahzab itu demikian. Ketahuilah dengan jilbab dan pakaian demikian dari sebenarnya melindungi bagi para wanita, menjaga kehormatannya daripada perempuan-perempuan yang kemudian bebas. Jadi hanya dijadikan barang dagangan saja. Jadi barang dagangan bisa dibeli dengan harga yang mahal ataupun yang murah. Nah, kalau Islam justru memuliakan bagi para wanita tersebut, dijaga. Dari kata Nabi Rafna Farai Udain, yang demikian itu bisa dikenal sebagai perempuan-perempuan yang baik dan tidak diganggu. Ya, di sini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya, kalau laki-laki tetap terbuka wajah kepalanya. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan, dan perempuan tidak mengapa. Perempuan di sini boleh memakai khuf, laki-laki tidak boleh. Banyak perbedaan. Majmal hadha soal. Siapa yang jawab pertanyaan ini? Ya Harif. Ngantuk Harif. Ngantuk juga. Kuraib tadi, Kuraib. Kunihnya siapa? Kuraib. Tadi kunihnya siapa? Nyalain diam, jangan beli segi. Anda Harif. Banyak yang ngantuk gimana? Hujan-hujan ngantuk. Siapa tadi Anas? Abu Rizdin. Saudaranya. Dia memiliki dua anak. Siapa tadi? Nancar. Satunya. Anaknya siapa tadi namanya? Bisa nulis enggak tadi? Nu'man, Rizdin dan Muhammad. Kemarin kita sebutkan tentang Fadl. Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini apa hubungannya ini? Tentang Muhammad Al-Fadl bin Abbas dan Abdullah bin Abbas. Apa hubungan antara keduanya? Yang telah lewat ini, Kifli, entang. Anda Ibrahim, saudaranya. Saya sebutkan sini waqala Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim tadi siapa Ibrahim? Kita sebutkan di sini waqala Ibrahim la ba'sa ayubdil thiyabah. Anda Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Coba sebutkan di antara ucapan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Anda Yakub. Di antara ucapannya. Ada yang menyebutkan ayatullah. Rajul. Di antara ucapannya kan idza aradu ay akhudhu an rajul nadharu ila salatihi wa ila hadihi wa ila samtihi. Bahwa mereka ketika hendak mengambil ilmu dari seorang itu akan melihat bagaimana salatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya. Nah, dikarena itu akan memberikan pengaruh. Jadi kalau salatnya tidak baik, itu berarti tidak amanah. Baik, sebutkan di sini tadi waqala Jabir. Jabir di sini Jabir bin Samurah atau Jabir bin Abdullah. Nanti Arsal. Jabir bin Man. Anda Abdurrahman. Jabir bin Man bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah. Bagian baju yang dikasih pewarna. Semacam sablon ataupun yang lain. Kalau dulu masih banyak yang pakai, tapi kalau sekarang jarang. Ya misalnya bahkan putih dan dibelikan suatu perwarna kemudian direndam. Saya itu akan berubah bajunya. Pernah melakukan belum? Ada pernah melakukan dulu ketika masih kecil. Nah banyak. Ya biasanya beli pakaian yang putih itu untuk dan dikasih warna hijau ataupun kuning. Nah, itu cukup direndam di air. Ini kalau sekarang sudah mulai maju, jadi tidak sebagaimana zaman dulu. Awalnya di zaman para sahabat tentunya tidak sebagaimana sekarang ini yang penuh dengan kemajuan. Ini apakah masuk bagian daripada tib? Pakaian dikasih pewarna. Kita sebutkan tadi. Endang ibad. Atsaub al-muasfar. Apakah masuk bagian daripada tib? Masuk apa enggak? Masuk apa tidak? Abdullah. Boleh apa enggak? Nah boleh, jadi tidak masuk bagian atib, yang minyak wangi. Tidak dikategorikan demikian. Pertanyaan sekarang, kalau berkaitan makan yang situ mengandung yaitu bau harum. Ada jenis makanan yang baunya harum sekali. Boleh apa tidak boleh ketika orang sedang ihram? Nanda Hanif. Kalau kita mengenakan tidak boleh. Tapi kalau jenis makanan, boleh apa tidak? Nah, tidak mengapa kalau jenis makanan. Demikian pula jenis semacam dawa atau obat, ya, walaupun mungkin baunya harum, ya demikian tidak mengapa. Soal adzin adzanan samha wa illa fa'tazilna. Adzanlah dengan adzan yang sama, ya tidak terlalu banyak lengkak-lengkuknya. Kalau tidak, jadi hendaknya engkau menjawab dari kami, artinya turun dari jabatan muadzin. Manil qail adzin adzan samha wa illa fa'tazilna. Ada menyebutkan Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya itulah diusahakan adzan ya tidak terlalu lengkak-lengkuk ke sana kemari. Nah, kalau nanti belajar ke Yaman, ya kalau dulu di Daman, kalau ada yang sampai lengkak-lengkuknya sana kemari seorang Indonesia, selesai ada langsung ditegur itu. Ya, dulu pernah di orang-orang Yaman isyada terheneran dengan adzan Indonesia. Jadi usahakan adzan yang lantang, yang keras, yang tinggi. Jadi jangan adzan kayak orang ngomong biasa. Farfa sautak. Nah, angkat suaramu, keraskan suaramu. Ini perintahnya. Jadi adzan usahakan yang tinggi. Dan suara itu juga adanya latihan. Setelah kita sebutkan ada manusia-manusia kalau bibirnya itu lebar, itu biasanya suaranya lebih besar dan lebih keras. Tapi ada juga yang mulutnya kecil. Bagaimana bisa keras? Itu dengan latihan. Nah, dengan latihan. Orang yang biasa adzan dengan adzan yang rendah, itu terus begitu. Itu tujuan adzan untuk apa? Untuk membangunkan. Jadi kalau adzannya Allahu Akbar, nah, gitu ini. Adzan bagaimana? Keras suaranya. Yang tinggi. Apakah wanita dibolehkan pakaian warna selain warna hitam? Yang paling bagus ya untuk para wanita adalah pakaian yang gelap. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan hadis Aisyah, "Ayah hujanna illa man kana la misal ghurab la asam." Dia masuk surga kecuali seperti burung gagak yang hitam. Artinya di sini adalah pakaian-pakaian mereka. Walaupun tidak mengapa pakaian yang lain mungkin biru. Akan tapi sekali lagi yang paling sesuai sunnah itu pakaian yang hitam bagi para wanita. Jika ada seorang yang mencuri kemudian dikembalikan curiannya, pemiliknya tidak tahu jika barang jualnya sudah dikembalikan. Apakah sudah sah? Nah, sudah sah. Jadi kalau dikembalikan dengan sesuai dengan barangnya. Jadi kalau misalnya nyuri sepeda dalam keadaan bagus, sepeda curian yang dikembalikan sudah banyak rusak dan sebagainya, ya demikian itu perlu tambahan ganti rugi. Nah, kami banyak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, kok tidak ada babak pertanyaan. Para asatidz selesai dari sini itu sebenarnya langsung ke Purbalingga, Ustaz Nur Khalis sana. Istilahnya baca zuhur itu langsung pergi. Jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa tidak ada sesi pertanyaan. Itu misalnya zuhur berangkat dari sini, mungkin sampai sana sudah jam 8, jam 9 malam. Allah alam masih bertahan tidak mereka. Nah, yang jelas ingin mengetahui keadaan damat yang sebenarnya dan juga keadaan baratul lab dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang ditanyakan? Mungkin saya bisa kasih jawaban. Sudah lupa pertanyaannya? Apa yang ditanyakan kira-kira? Berkaitan dengan sehaya, saya sebutkan sehaya, yaitu semenjak dulu sudah banyak penyakitnya, sering minum obat, sehingga apalagi di boikot demikian lama, tentunya penyakitnya bertambah, hingga sekarang masih berobat di Saudi. Demikian pula berjumpa dengan para masyayikh, para ulama di Saudi untuk melanjutkan dakwah nantinya di Yaman. Bagaimana dakwah selanjutnya? Dikarenakan ini adalah ahli sunnah itu senantiasa diperlakukan dengan kezaliman oleh orang-orang lain, orang-orang kufar, didolimi dimanapun berada. Jadi harus menyusun kekuatan kembali. Dan info dari sebagian ikhwah, karena memang tidak ada di samping perintah dari pemerintah untuk keluar dari Damman, mengkondisi juga di sekitar 2000 yang penjaga keamanan itu sudah separuhnya terluka-luka. Jadi kalau bertahan tidak ada obat-obatan, senjatanya terbatas, ini juga sangat mengkhawatirkan. Saya juga banyak anak-anak yang lahir meninggal karena tidak ada susu dan sebagainya. Kemudian kenapa ditinggalkan Damat? Rasulullah SAW aja sebutkan meninggalkan Makkah, di mana sholat di Ka'bah dilipatkan 100.000. Itu beliau tinggalkan menuju Madinah, di mana masjid di Madinah kalau sholat di dalamnya dilipatkan 1.000 saja, 6.000, 100.000 dengan 6.000 jauh pautnya, sangat jauh. Jadi kalau ibadah sholat sekali di Ka'bah itu sama dengan sekitar 270 tahun. Nah, itu nilainya. Sekali sholat. Nanti kalau punya duit, jadi usahakan bisa haji atau bisa umrah. Boleh jadi nanti umurnya tidak sampai 200. Sampai apa tidak sampai? Tidak sampai. Rata-rata umat Nabi Muhammad itu hanya 60-70. Jadi kalau sekali bisa ibadah di sana, masya Allah. Apalagi kalau tiap tahun bisa umrah. Bulan Ramadan dilipat gandakan. Ini akan banyak menumpuk pahala. Atau bahkan meninggal di sana akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu bagi orang yang meninggal di sana yang beragama Islam. Ini keutamaan tersendiri. Jadi kalau disebutkan, nah kemarin kekalahan dari sisi yang terbunuh disebutkan oleh Ustaz Fahmi kemarin. Jadi ahli sunnah lebih sedikit terbunuh. Kalau mereka lebih dari 2.000 yang terbunuh. Akan tapi jumlahnya memang sangat besar oleh bantuan dari Lebanon, dari Iran dan sebagainya, tentara-tentara yang dikirim untuk membantu menyerang ahli sunnah. Jadi semakin banyak. Sementara ahli sunnah, kebencian kepada Syekh Haya luar biasa. Hanya sekedar ucapan membantu, tapi tidak ada realisasi. Ini bukti. Dari situlah menunjukkan bahwasanya ahli sunnah, terutama di Damman, itu mendapatkan rintangan yang sangat berat. Tapi insyaallah sampai sini.